السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi masjidi min masajidillah, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali dan kita akan kaji kembali penjelasan dari beberapa paragraf terakhir, beberapa paragraf terakhir dari kitab Syarh Sunnah milik Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Qauluhu: ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر. Beliau mengatakan itu Al-Fudail, Imam Al-Fudail Ibn Iyad Abu Ali rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Barang siapa yang mengusir dan menghardik ahli bid'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keamanan pada hari guncangan yang sangat dahsyat. Man intaharahu bil kalam, dijelaskan oleh Syekh Saleh Ibnu Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala, semoga Allah menjaganya, mengulisuin wa makruh, dari setiap perkara yang dibenci dan dari setiap perkara yang maaf, dari setiap perkara yang jelek dan dari setiap perkara yang dibenci, yaitu barang siapa yang mengusir atau menghardik ahlul bid'ah dengan ucapan, bicara, dihardik, diusir dengan ucapan. Wa ankaru alaihi fa inna Allah jalla wa ala yujazihi yawmal qiyamati yawmal fazail akbar bil jazail hasan, yaitu mengingkari kebid'ahan yang ada pada dirinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada dirinya pada hari kiamat, hari guncangan yang sangat dahsyat, bil jazail hasan, dengan balasan yang baik. Al jazaul hasan, balasan yang baik, yaitu diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liannahu ankarul munkar, karena dia telah mengingkari kemungkaran, mengingkari kejelekan, mengingkari kerusakan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Muslim, yaitu dalam Sahih Muslim, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menunjukkan bahwa hadis ini mimma qulihi sallallahu alaihi wasallam, adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, suatu kejelekan atau suatu kerusakan, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah kemungkaran, kejelekan, kerusakan itu biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, dan jika dia tidak mampu merubah dengan tangannya karena adamul qudrah, tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuasaan, maka dia rubah kemungkaran, kejelekan, kerusakan itu dengan lisannya, dengan ucapan nasihat, bimbingan, arahan, supaya jadi baik, supaya orang itu jadi baik. Fa illam yastati' fa biqalbihi, dan jika dia tidak mampu merubah dengan lisan, merubah dengan lisan, lisan itu ini, ini lisan. Kadang kita artikan mulut karena lisan, lidah itu ada di dalam mulut. Jika dia tidak mampu merubah kemungkaran, merubah kejelekan, merubah kerusakan dengan lisannya, maka dia ingkari kemungkaran, kejelekan dan kerusakan itu dengan hatinya. Wa dzalika ab'aful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Pengingkaran dengan tangan, pengingkaran dengan lisan, pengingkaran dengan hati, pengingkaran terhadap kemungkaran, kerusakan, kejelekan dengan tangan, dijelaskan para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Demikian pula pengingkaran terhadap suatu kemungkaran, kejelekan dan kerusakan dengan lisan juga dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Dan juga pengingkaran dengan hati bibayanilah ulama alaihim rahmatullah, juga didasari dengan penjelasan para ulama alaihim rahmatullah. Didasari dengan penjelasan para ulama alaihim rahmatullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan fahadal hadis fihi, bahwa hadis ini terkandung beberapa perkara yang juga dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah, yang juga dijelaskan oleh para ulama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Awalan, wujubu inkaril munkari ala kulli muslim, wajib mengingkari kemungkaran itu atas setiap muslim, laki-laki, perempuan, yang merupakan bagian dari umat Islam, wajib baginya untuk mengingkari kemungkaran, mengingkari kejelekan, mengingkari kerusakan. Tsanian, kemudian yang kedua, annal qiyam bi inkaril munkar yakunu bihasabil istita'ah. Yang kedua, sesungguhnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan pengingkaran terhadap kemungkaran, hal itu terjadi sesuai dengan kesanggupan. Sedang kesanggupan dia mampu dengan tangan dia ingkari kemungkaran, kejelekan dan kerusakan itu dengan tangan. Jika dia mampu dengan lisan, dia ingkari kemungkaran, kejelekan, kerusakan itu dengan tangan. Maaf, dengan lisan. Dan jika dia hanya bisa mengingkari dengan hati karena tidak bisa mengingkari dengan tangan, dengan lisan terhadap suatu kemungkaran, kerusakan ataupun kejelekan, maka dia ingkari dengan hati. Itu maksud dari sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesanggupan. Iya. Bukan kemudian dia berlepas diri, tidak mengingkari dengan tangan, tidak mengingkari dengan lisan, tidak mengingkari dengan hati. Salah satu dari tiga ini harus ada pada setiap muslim di dalam mengingkari kemungkaran. Salisan kemudian yang ketiga, annal istita'ata li ingkaril munkari tatafawat. Yang ketiga, sesungguhnya kemampuan atau kesanggupan untuk mengingkari suatu kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis di Muslim, bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama mengingkari dengan tangan. Jika tidak mampu, ingkari dengan lisan. Jika tidak mampu, ingkari dengan hati. Ini tiga tingkatan di dalam mengingkari kemungkaran, kejelekan, dan kerusakan. Barakallahu fikum jami'an. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Dua tata cara pengingkaran dengan tangan, alhamdulillah, sudah kita jelaskan. Dan yang kedua, pengingkaran dengan lisan juga sudah kita jelaskan. Adapun yang ketiga, mengingkari suatu kemungkaran dengan hati. Bagaimana para ulama menjelaskan cara pengingkaran terhadap suatu kemungkaran dengan hati? Bagaimana para ulama alaihim rahmatullah menjelaskan pengingkaran terhadap suatu kejelekan dan kerusakan itu dengan hati? Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari kemungkaran dengan hati sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama wadzalika bikarahatil munkari. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim di dalam tahapan-tahapan pengingkaran terhadap kemungkaran, kejelekan, dan kerusakan dengan hati adalah membenci kemungkaran itu. Harus benci kemungkaran itu. Kedua, wa ahlihi, membenci pelaku kemungkaran. Ini yang kedua. Membenci pelaku kemungkaran, kejelekan, dan juga kerusakan. Yang ketiga, wal ibtiad an makanihi. Yang ketiga, menjauh dari tempat kemungkaran, menjauh dari tempat kejelekan, menjauh dari tempat kerusakan. Ini pengingkaran dengan hati terhadap suatu kemungkaran. Radikan ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa mukhalatati ahlihi, tidak bercampur baur dengan pelaku kemungkaran. Tidak bercampur baur dengan pelaku kemungkaran, pelaku kejelekan, dan pelaku kerusakan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa itu? Hah? Yang keberapa ini? Yang kelima, keenam berarti sekarang ya. Fala yajuzu lahul julusu ma'ahum. Yang keenam, tidak boleh duduk bersama mereka. Tidak boleh duduk bersama pelaku kemungkaran. Tidak boleh duduk bersama pelaku kejelekan. Tidak boleh duduk bersama pelaku kerusakan. Orang-orang yang berbuat kemungkaran, berbuat kejelekan, berbuat kerusakan, tidak boleh duduk bersama mereka. Tidak boleh duduk bersama mereka. Dan yang terakhir, wa musahabatuhum. Yang terakhir, tidak boleh bersahabat atau berteman dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran, dengan orang-orang yang melakukan kejelekan. Dan tidak boleh bersahabat dengan orang-orang yang melakukan kerusakan. Adapun barakallahu fik, adapun kemungkaran yang tetap harus diingkari dengan tiga tingkatan ini, tangan, lisan, dan hati. Adalah tersebarnya nyanyian di tengah masyarakat. Tersebarnya nyanyian di tengah masyarakat adalah suatu kemungkaran. Tersebarnya nyanyian di tengah masyarakat harus diingkari. Dan pengingkaran terhadap kemungkaran dari tersebarnya nyanyian dapat dilakukan dengan tangan, lisan, dan hati. Tersebarnya nyanyian di tengah masyarakat memiliki dampak negatif yang paling besar, bahkan sampai kepada negara. Dampak buruk dari tersebarnya nyanyian di tengah masyarakat bisa mempengaruhi keutuhan suatu negara. Perhatikan. Sehingga tersebarnya nyanyian tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengingkaran. Bukankah nyanyian itu menghibur, kata siapa? Ini kata ahlul ma'asi, pelaku kemaksiatan. Pakai HP, pasang headset, taruh di telinga, kepala goyang-goyang sendiri. Iya, ini kemungkaran, harus diingkari. Tidak boleh untuk dibiarkan. Tersebarnya nyanyian di tengah masyarakat merupakan sebab terbesar hilangnya kenikmatan yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Iya. Dua. Tersebarnya nyanyian di tengah masyarakat merupakan sebab terbesar datangnya bencana dan musibah. Iya. Oh, kita sedang galakan ini supaya masyarakat semua cinta musik, menggalakkan kemaksiatan, menggalakkan perkara yang diingkari di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, tersebarnya nyanyian di tengah masyarakat termasuk sebab terbesar runtuhnya negara. Ini sebab terbesar. Dia menyuarakan persatuan-persatuan di medsos, di dunia maya, ataupun di dunia nyata, dia serukan harus bersatu, harus bersatu. Sementara dia pencinta musik, dia tidak sadar bahwa dia punya andil, punya peran aktif di dalam menghancurkan, di dalam meruntuhkan negara. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Kemudian perkara yang wajib untuk diingkari dengan tangan, lisan, dan hati adalah al-malahi fil mujtama', tersebarnya perkara-perkara yang melalaikan di tengah masyarakat. Perkara-perkara yang melalaikan di tengah masyarakat itu jumlahnya sangat banyak. Perkara-perkara yang melalaikan yang tersebar di tengah masyarakat memiliki dampak negatif, pengaruh buruk yang terbesar di dalam tiga hal. Di dalam tiga hal. Yang pertama, tersebarnya perkara-perkara yang melalaikan di tengah masyarakat merupakan sebab terbesar hilangnya kenikmatan, dicabutnya kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Yang kedua, tersebarnya perkara-perkara yang melalaikan di tengah masyarakat merupakan sebab terbesar terjadinya bencana dan musibah. Bencana dan musibah. Yang ketiga, tersebarnya perkara-perkara yang melalaikan di tengah masyarakat termasuk sebab terbesar runtuh dan hancurnya negara. Mungkin selama ini kita menganggap tersebarnya nyanyian, perkara-perkara yang melalaikan itu tidak seberapa besar dampak buruknya. Di dalam penjelasan para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka, tersebarnya nyanyian, tersebarnya perkara-perkara yang melalaikan di tengah masyarakat memiliki dampak buruk yang sangat besar. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula termasuk perkara-perkara yang melalaikan, dan hal ini sudah tersebar dari tahun ke tahun. Tersebar dari tahun ke tahun. Yaitu menunggu detik-detik pergantian tahun miladiah. Iya, ini perkara yang melalaikan. Dan terjadi dan sudah mengakar, mendarah daging di tengah-tengah masyarakat. Kaum muslimin. Iya. Di dalam suratul Hasr ayat yang ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu takullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin وَتَكُلَّهَا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Seharusnya ya, umat manusia menghitung detik-detik umur yang kian hari, kian mengurangi masa hidup. Dia muhasabah, introspeksi dirinya. Sementara bekal amat jauh untuk dikata cukup. Bekal apa yang sudah kita persiapkan? Bekal apa yang akan kita bawa menuju negeri akhirat? Andai ajal di kala itu datang, andai ajal di kala itu datang menjemput, maka itulah di antara su'ul khotimah. Maka itulah di antara tanda kematian yang jelek. Dengan maksiat, usia pun ditutup. Menunggu pergantian tahun miladia. Hah? Oh, ini waktu yang dinanti setiap tahun ini. Ini sudah pungkas-pungkasnya ini dalam setahun. Besok kita sudah tahun yang lain di dalam tahun miladia. Kita tunggu detik-detik ini. Padahal dia tidak menyadari hal itu adalah kemaksiatan. Iya. Kemaksiatan yang dia lakukan dalam keadaan dia sendiri tidak memahaminya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Demikian pula kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi dari tahun ke tahun. Dan ini dilakukan oleh sebagian besar dari kaum muslimin. Merasa hal itu biasa, yaitu meniup trompet. Iya, meniup trompet. Di dalam Sunan Abi Dawud, Kitabus Shalah, Babu Bad'il Adhan, bab tentang permulaan adhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang bermusyawarah bagaimana mengumpulkan manusia untuk hadir di dalam pelaksanaan salatul jamaah, salat berjamaah. Fakilalah, maka ada salah satu di antara mereka, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpendapat dan dikemukakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ansib rayatan inda huduris salah, tancapkan bendera di saat akan hadir salat. Fa idza ra'uha, maka apabila manusia melihat bendera itu, adzana ba'duhum ba'dah, mereka akan saling memberitahu satu dengan yang lain. Falam yu'jibuhu dzalik, maka pendapat ini tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, fadzukiralah. Kemudian ada orang yang lain, dia menyuarakan pendapatnya dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qan'u ya'ni sabura, ya'ni as-sabura. Wa qala Ziyadun sabura al-yahud. Ada yang berpendapat pakai trompet. Sabura al-yahud, trompet Yahudi. Falam yu'jibuhu dzalika, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai pendapat itu. Kemudian beliau bersabda wa qala huwa minal amril yahud. Huwa min amril yahud. Trompet itu termasuk adat atau kebiasaan orang-orang Yahudi. Bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari Islam. Qala fadzukiralah. Kemudian ada sahabat yang lain berpendapat radhiyallahu anhum annaqusu untuk memakai lonceng. Lonceng. Faqala huwa min amrin nasara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lonceng itu termasuk adat atau kebiasaan orang-orang Nasara. Orang-orang Nasrani. Iya. Ila akhiril hadis. Barakallahu fiik. Kadang kita enggak sadar orang tua. Iya. Membelikan trompet kepada anak. Apalagi harganya memasyarakat. Harganya murah meriah. Padahal dia enggak memahami uang yang dia belanjakan itu sebagai bentuk penentangan kepada ajaran Islam. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Kemudian perkara yang wajib diingkari oleh tangan, lisan dan hati adalah bakar petasan. Iya, bakar petasan. Biasanya kan ramai malam-malam seperti ini. Ramai. Iya. Di dalam suratul Isra ayat 26 sampai 27 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala tubazziru tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syayatanu li rabbihi kafura. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Bakar petasan sama saja bakar uang. Iya. Bakar petasan sama saja dengan bakar uang. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Bagaimana jika barakallahu fik kita melihat petasan. Iya, melihat petasan di malam tahun baru miladia yang dinamakan oleh orang-orang non muslim ini. Iya. Barakallahu fik, di sini sudah dibahas. Sudah dibahas di kalangan asatizah hafizahumullahu taala, apakah kita melihat petasan saat tahun baru atau malam tahun baru berarti kita ikut merayakannya. Maka di sini ada dua penjelasan. Ada dua penjelasan. Jika perbuatan itu diiringnya dengan perasaan suka, lihat petasan terus suka. Hah? Lihat kembang api terus suka. Barakallahu fiik. Kemudian ridho. Ridho. Dan mendukung adanya bakar petasan, adanya kembang api dan yang lainnya, maka hal itu jelas tidak boleh. Hal itu jelas tidak boleh. Namun jika melihat karena kita lewat atau tampak dari kejauhan tanpa ada rasa ridho, maka hal itu tidak masalah. Iya. Perhatikan ya, ini harus dirinci nih. Jika melihat karena kita lewat, jangan sampai tunggu setengah 12 baru ke pasar. Hah? Terus saya kan lewat ini, padahal memang lewat tujuannya untuk lihat petasan sama kembang api. Ini tidak masuk dalam penjelasan ini. Iya. Nanti mendekati jam 12 lah baru beli sayur di pasar. Iya. murah katanya sayur dari luar kota itu masuk. Padahal kebiasaan dia beli sayur itu pagi, sore kadang. Namun di malam ini dia rubah jadwal. Nanya sama istri di rumah, sayur kita ada enggak? Oh enggak ada ya, habis. Kalau begitu malam inilah saya mau ke pasar ini. Jam berapa? Ini sudah jam 10 ini. Belumlah sedikit lagi baru sayur masuk, jam 11 lewat lah. Padahal tujuannya ini untuk petasan dan juga kembang api. Ini tidak boleh. Jangan bersiasat untuk diri kamu sendiri. Tidak secara langsung kamu telah menipu diri kamu sendiri. Iya. Barakallahu fiik. Iya. Adapun sekedar lewat ya. Lewat yang tidak memang tidak direncanakan lah. Karena memang dia ada kebutuhan yang mendesak di saat itu. Lewat kemudian petasannya dilihat dari jauh. Nah, ini enggak masalah. Dia contoh ya, jalur ke kebun cengkeh ini. Dia naik di Jagat Brimob itu. Dari arah sana, orang bakar petasan, orang bakar kembang api. Pandangannya memang mengarah ke sana dan lihat. Hal itu tidak mengapa. Hal itu tidak mengapa. Mau gimana lagi, dia harus lewat jalur itu. Iya. Barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Sikap jelas yang harus ditampakkan sebagai seorang muslim, ataupun sikap jelas yang harus ditampakkan sebagai ahlu sunnah, yaitu menyatakan bahwa saya muslim dan saya tidak akan ikut merayakan tahun baru, itu seharusnya. Barakallahu fiik. Iya, candi sini, oh iya saya enggak akan merayakan malam ini. Padahal pulang sampai di rumah nanti jam 3. Kalau macet gak ada masalah, karena jalur terhambat. Namun kalau berhenti, sengaja memacetkan diri. Ini yang menjadi bibit permasalahan nantinya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Di dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud, beliau mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Nah, ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Sebelum kita tutup, saya akan membaca kembali sekedar mengingatkan grup jaga malam Selasa. Iya. Dan alhamdulillah ini berfungsi untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yang pertama, Abu Mutmainnah. Ini dan Rune ini. Yang kedua, Zain Tuanaya. Dan yang ketiga, Abu Abdurrahman Patris. Yang keempat, saya sendiri, Ismail. Dan yang kelima, Abu Abdul Hamid Hamidun. Yang keenam, Abu Syahril Latif Lili. Tujuh, Abu Khadijah. Delapan, Dahlan. Sembilan, Mas Imam Abu Adib. Sepuluh, Usman Gadihu. Sebelas, Abu Abdurrazak Sa'id. 12 Abu Daud Alor ini. 13 Abu Salman Idris Melati. 4 Abu Ilyas Syahrin Alor juga. 15 Abu Fairuz. 15 Abu Fairuz. 16 Abu Rani Fitro Halim. 17 Abu Ja'far. Kemudian 18 Khairon Laode. Iya, di sini tertulis begitu. Kemudian 19 Abu Da'ah. Kemudian 21 Yusuf Air Salobar yang sudah tinggal di Muhajirin. Kemudian 22 Arsyad. Bagi teman-teman selain namanya yang terdapat dalam regu jaga malam Selasa, kemudian dia ingin duduk atau yang diistilahkan oleh sebagian ikhwah bantur, kami persilahkan. Kami tidak melarang. Alhamdulillah dia mau berta'awun alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan takwa, labas, tidak ada masalah. Walaupun dia banpur, datang, tidak ada masalah. Iya. Datang, duduk, mungkin